Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Bapak ibu, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sangat berbahagia hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menghirup segarnya udara di hari akhir Ramadan, yang mudah-mudahan taufik Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurah kepada kita untuk bisa memanfaatkan detik-detik terakhir hari di bulan Ramadan seperti sekarang ini, sehingga kita bisa menggapai Ramadan yang husnul khatimah. Karena innamal a'malu bil khawatim, amal itu ditentukan dengan penutupannya. Penutupan yang baik menandakan dia adalah mendapatkan kebaikan, dan penutupan yang buruk menandakan dia ini terjauhkan dari keburukan, terjauhkan dari kebaikan. Sehingga hendaknya kita berusaha untuk menjadikan akhir amalan kita adalah kebaikan, atau kebaikan adalah akhir amal kehidupan kita. Dan tentu jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena semua kebaikan di tangan Allah. Dan kita tidak akan bisa melakukan apapun kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, insyaallah kita melanjutkan pembahasan dari risalah Asyrul Qawaid fi Tazkiyati Nafs. Kita masuk pada Al-Qaidah Ats-Tsaminah, qaidah yang ke-8, yaitu tahayyurul julasa wa intiqa'ur rufaqa, memilih majelis dan teman. Ingin memilih majelis yang baik dan memilih teman yang baik. Ini termasuk diantara upaya untuk mewujudkan tazkiyatun nafas, keberadaan teman yang menyertai kita, mendampingi kita, yang kita bergauli pada hari-hariannya adalah sangat berdampak, sangat berpengaruh. Menyucikan jiwa kita atau mengotori jiwa kita. Pengaruh teman sangat kuat. Sehingga dalam masalah pertemanan ini pun perkara yang sangat serius diperhatikan dalam agama kita ini. Akhir kehidupan seorang dalam kondisi baik, mendapatkan kebaikan atau keburukan, di antaranya bisa dengan sebab faktor teman. Para ulama di antaranya mencontohkan di dalam beberapa kisah sejarah kehidupan. Contoh pertama di antaranya adalah kisah wafatnya sang paman tercinta Abu Thalib, yang telah mencurahkan banyak pengorbanannya untuk membela keponakannya yang mendakwahkan risalah Islam. Abu Thalib, kita tahu bagaimana sifat terjang perjuangannya di dalam membela keponakannya dalam mendakwahkan risalah Islam. Akan tapi kita juga tahu meninggalnya Abu Thalib di atas kekafiran atau agama kakek moyang, karena tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat yang dituntunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apa di antara sebab keengganan Abu Thalib untuk mengucapkan dua kalimat syahadat ini? Diriwayatkan bahwa saat kritis menjelang wafatnya Abu Thalib, detik-detik akhir kehidupan Abu Thalib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyempatkan untuk mendatangi Abu Thalib dan menawarkan kalimat La ilaha illallah, agar kalimat ini menjadi kalimat yang bisa jadikan alasan kelak meminta atau memintakan di hadapan Allah, atau menjadikan alasan di hadapan Allah untuk bisa memberikan pembelaan kepada sang paman. Sehingga Nabi katakan, Ya Ami, Qul La ilaha illallah, kalimatan wahaju biya indallah. Wahai paman, ucapkan kalimat La ilaha illallah, kalimat yang akan aku jadikan sebagai hujah kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi saat itu ada Abu Jahal dan ada Abdullah bin Abi Umayyah yang dua-duanya adalah gembong kekafiran di saat itu. Dalam perkembangannya, Abu Jahal itu wafat atau meninggal mati di perang Badar, mati terhina. Kemudian Abdullah bin Abi Umayyah, dia masuk Islam dalam itu perkembangannya. Tapi saat itu, saat wafatnya Abu Thalib, dua-duanya masih menjadi tokoh kekafiran. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu mengajak Abu Thalib untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka Abu Jahal yaitu menegaskan dengan kalimat Ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muthalib? Wahai Abu Thalib, apakah engkau benci dengan agama kakek moyangmu Abdul Muthalib? Dibangkitkan semangat jahiliyahnya untuk berpegang kepada warisan kakek moyangnya. Diulangi Nabi yang kedua, Abu Jahal mengulangi yang kedua juga. Sampai pada titik akhirnya dengan takdir Allah Ta'ala dan Allah yang lebih tahu, Maha tahu segala-galanya, Abu Thalib meninggal dengan tidak mau mengucapkan kalimat La ilaha illallah, menolak mengucapkan kalimat La ilaha illallah, dan di atas agama kakek moyangnya, sehingga Abu Thalib pun menjadi penghuni neraka yang kekal, walaupun dalam posisi yang paling ringan, tapi seringan-ringannya azab. Kedua, telapak kakinya tersulut di api jahanam, otaknya dalam keadaan mendidih. Pelajarannya, betapa sangat bahaya dampak teman yang buruk semisal Abu Jahal tersebut, apalagi di saat detik-detik terakhir ini kematiannya, yang sangat menentukan ini nasib setelahnya. Contoh yang kedua, Imran bin Hibban, seorang yang dikenal duluan adalah seorang Ahlussunnah. Seorang Ahlussunnah. Tetapi dia kemudian menjadi tokoh Khawarij. Disebabkan karena pengaruh yaitu istrinya. Pengaruh sang istri. Yang awalnya Imran bin Khitan ini dia pengen menikahi wanita tersebut karena tertarik kecantikannya. Dan dengan niat kuat untuk bisa merubah sang istri menjadi berakidah Ahlussunnah. Tapi ternyata kecantikan sang istri dan kecerdasan sang istri justru menjadikan sang suami terpengaruh dengan pemikiran Khawarij dan akhirnya menjadi pembela ini pemikiran Khawarij. Ini bahayanya teman. Demikian pula ada kisah seorang ulama yang disebutkan oleh para ulama. Ini terpengaruh dengan firaqud dhalah. Ia disebabkan karena dampak daripada ini teman. Seorang ulama, Ahlussunnah, kemudian dia bergaul dengan seorang berpemikiran Asy'ariyah, yaitu kisah Abu Dzar Al-Harawi yang dikisahkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, di mana Abu Dzar Al-Harawi terseret pada pemikiran mazhab Asy'ari karena kedekatannya dengan seorang qadhi Abu Bakar At-Thayyib ini yang Asy'ari. Akhirnya dia pun kemudian terseret pada mazhab ini Asy'ari. Ini adalah contoh-contoh saja yang merupakan warning pada setiap kita bahwa benar-benar yaitu teman itu sangat berdampak. Oleh karena itulah yang mesti perlu kita ingat, jangan sampai kita nanti yakni menyesal disebabkan karena salah dalam berteman, salah dalam bergaul. Mari kita ikuti perkataan Syekh Abdul Razzaq Hafizallahu Ta'ala dalam menjelaskan kaidah yang ke-8, yaitu memilih teman duduk, majelis, dan sahabat dalam kehidupan kita, yang ini sangat berdampak dengan program upaya kita melakukan tazkiyatun nafas, sukses dan gagalnya kita dalam mewujudkan program tazkiyatun nafas. Itu diantaranya adalah sangat berkaitan dengan ini keberadaan teman-teman yang ada di sekitar kita ini. Beliau bawakan pertama firman Allah SWT. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah SWT dalam surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka 'anhum turitu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furata. Bersabarlah, sabarkanlah dirimu untuk tetap senantiasa bersama orang-orang yang menyeru Allah Ta'ala, yang senantiasa beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, mengikhlaskan doanya, bil ghadati wal 'ashi, setiap pagi dan sore, yuriduna wajhah, yang mereka selalu orientasi kehidupannya adalah untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala ta'du 'ainaka anhum turitu zinatal hayati dunya, dan jangan kamu palingkan kedua matamu, jangan kamu palingkan dari mereka orang-orang yang baik itu, jangan kamu palingkan kedua matamu dari mereka gara-gara ingin mendapatkan kehidupan dunia, gara-gara ingin menginginkan perhiasan kehidupan dunia. Jangan kamu taati orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Dan mereka adalah pengikor hawa nafsu. Dia mengikuti hawa nafsunya. Dan dia melampaui batas dalam perkaranya. Ini adalah nasihat Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana orang-orang kafir Quraisy, dia ingin bermajlis khusus dengan Nabi. Para pembesar-pembesar Quraisy, bos-bos Quraisy, orang-orang topnya Quraisy, dia ingin dibuatkan majelis khusus dengan Nabi tanpa adanya orang-orang yang ini dianggap kiri, semisal Bilal bin Rabah, Khobab ibn al-Ar'ar, dan yang lain-lainnya merasa jijik dengan mereka, sehingga ingin dibuatkan majelis yang khusus, majelisnya para tokoh, orang-orang kaya, orang-orang top dari orang-orang Quraisy. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk lebih memilih bersabar bersama dengan orang-orang yang selalu berdoa, menyeru, beribadah, bertauhid, mencari wajah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Bersama dengan mereka keuntungan yang sangat banyak, khususnya berkaitan keuntungan akhirat. Walaupun keuntungan dunia boleh jadi tertunda, atau keuntungan dunia adalah tidak seberapa. Sehingga Allah SWT melarang Nabi untuk memalingkan wajahnya, memalingkan pandangannya dari mereka. Dengan motivasi karena ingin mendapatkan dunia. Dan Allah melarang Nabi untuk mentaati orang-orang yang hatinya Allah lalikan. Orang hatinya lalai, tenggelam dalam lautan hawa nafsu, syahwat, sehingga dia pun wattaba hawahu, hidupnya mengikuti syahwat, mengikuti hawa nafsu, dan perkaranya melampaui batas. Orang-orang yang mereka hidup tanpa peduli dengan garis-garis ketentuan agama Allah SWT. Qala As-Sa'di rahimahullah ta'ala, berkata Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, fiha, ketika berkomentar tentang ayat tersebut, fiha, dalam ayat ini, al-amru bisuhbatil akhyar, wa mujahadatin nafsi ala suhbatihim, wa mukhalatatihim, wa inkanu fuqara, fa inna fi suhbati minal fawaid mala yuhsa. Beliau mengatakan, dalam ayat tersebut, ini pada ayat wasbir nafsaka tadi, adalah perintah untuk bergaul dengan orang-orang yang baik, untuk bersahabat dengan orang-orang yang baik, dan bermujahadah ini dengan penuh kesungguhan mendidik jiwanya untuk senantiasa memilih bersahabat dengan orang-orang yang baik tadi, mempercampur, mempergauli dengan mereka. Wa in kanu fuqara, walaupun mereka adalah statusnya para fuqara, orang-orang yang fakir, orang-orang yang fakir, maka bergaulah dengan mereka. Walaupun mereka fakir, secara duniawi tidak memberikan keuntungan apa-apa. Karena dalam persahabatan dengan mereka, fa inna fi suhbatihim minal fawaid ma la yuhsa. Karena dalam persahabatan dengan mereka itu banyak keuntungan faedah yang tidak terhitung. Ini yang Allah ajarkan kepada nabinya. Manusia terbaik, pemilik hati terbaik, Allah pun arahkan Nabi begitu. Apalagi kita. Yang kedua, beliau bawakan hadis Rasulullah SAW, kata Syaikh Razak, menukilkan hadis Nabi, waqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu ala dini khalili, falyangdur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama teman akrabnya. Teman akrabnya kayak apa? Kurang lebih dia seperti itu. Falyangdur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikanlah, maka hendaklah seseorang perhatikan man yukhalil, siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Berkata Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah ta'ala, Beliau mengatakan al-mar'u 'ala dini khalilih, maknahu la tuhalil illa man radita dinahu wa amanatahu, fa innaka idza khalalta fa innaka idza khalaltahu qadaka ila dinik wa madhhabi, kepada ila dini wa madhhabi, wala tughrir bidinik wala tuhatir binafsik wa tuhalil man laisa mardiyan fi dini wa madhhabi. Berkata Abu Sulaiman Al-Khattabi, beliau mengatakan hadis Nabi al-mar'u ala dini khalili, seseorang berada di atas agama temannya itu, ini jangan kamu berteman akrab illa man radita dinahu wa amanatahu, kecuali dengan orang yang kamu ridai agamanya dan amanahnya. Baik agamanya, dia tidak mengikut, dia tidak baik agamanya itu, dia bukan pengikut aliran sesat, dia bukan orang yang memiliki penyimpangan-penyimpangan berpikir, dan dia bukan yaitu orang fasik, bukan ahlu dunia, bukan olah ahlu bid'ah, sehingga dia anda ridho dengan agamanya, dia ada orang yang amanah, bukan pengkhianat. Karena sungguhnya kata beliau, fa innaka idza khalaltahu, kalau kamu berteman dengan dia, menjadikan teman akrab, orang yang agamanya kamu ridha, amanahnya kamu ridha, artinya dia punya pemilik agama yang bagus, maka dia akan menuntun anda kepada agamanya dan ini mazhabnya, ini kebaikannya itu. Dia akan menuntun anda kepada kebaikan, sebagaimana dia orang yang baik. Dia baik agamanya, dia amanah, dan dia tidak akan, dan jangan sampai teman anda memperdaya agama anda dan tidak membahayakan jiwa anda. Maka barang siapa dia berteman dengan orang yang tidak dia ridai agamanya dan ini amanahnya, dia akan terseret kepada apa yang ada pada teman pergaulannya itu. Ini adalah arahan untuk kita betul-betul mencari teman pergaul yang baik, sehingga sebagai ulama memberikan nasihat teman yang layak untuk kita jadikan sebagai teman itu akilan, kemudian husnul akhlak, dia yang akil, dia punya husnul akhlak, kemudian wala fasik, wala mubtadi, wala haris ala dunia, dia orang yang akil, orang yang berakal. Orang yang berakal ini dia akan berjalan dengan ini akalnya, dengan pertimbangan akalnya, artinya betul-betul dia orang yang selalu mempertimbangkan kuat-kuat setiap perbuatannya itu antara maslahat dan madharat. Karena akal, dikatakan akal itu artinya iqal, pengendali, tali yang mengendalikan dadung ketika untuk mengikat kapal yang bersandar agar kemudian tidak melari kemana-mana, ini iqal. Sehingga akal dikatakan akal karena dia mengikat. Orang yang mereka melakukan perbuatan yang tidak senonoh, yang tidak baik, kata orang, di mana akalmu? Seakan-akan dia punya pengikat untuk dia membedakan antara yang baik dan yang buruk. Pertama adalah orang yang akilan, orang yang berakal. Yang kedua, husnul akhlak. Yang dipergaul itu orang yang akhlaknya bagus. Karena agama kita mengajarkan untuk memiliki akhlak yang bagus. Teman kita mestinya orang yang memiliki akhlak yang bagus. sehingga kita akan terbawa kepada kebagusan akhlaknya. Bukan orang mereka tidak punya akhlak, tidak punya adab. Para ulama sangat menegaskan tentang pelajaran akhlak dan adab, dan agama kita mendudukkan akhlak dan adab itu merupakan ini bagian penting dalam agama. Nabi sendiri diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu lil utami makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak perkara sangat penting. Dan tidak bisa dipisahkan antara akidah dan akhlak. Karena orang yang paling sempurna imannya, kata Nabi, yang paling baik akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya, alias semakin sempurna iman seorang, akidah tauhid seseorang, maka akan semakin sempurna dia dalam membawakan akhlak. Atau dalam dia, India semakin sempurna akhlaknya. Akilan, husnul khuluq, wala fasiqan, dia bukan orang fasik. Bukan orang fasik. Orang bukan orang-orang yang mereka ahli maksiat, pendurhaka, tidak punya ketaatan, ini fasik. Wala mubtadi'an, dan bukan amubtadi. Bukan ahlul bid'ah, yang punya pemikiran yang menyimpang, sehingga orang menyimpang itu bisa menyimpang pemikirannya, itulah ahlul bid'ah, yang pemikirannya aneh-aneh dalam beragama, atau akhlaknya syahwat, terjerumus dalam kerusakan syahwat, sehingga dia punyalah orang yang buruk. Buruk akhlaknya atau buruk pemikirannya, dua-duanya adalah orang yang fasik, buruk. Kemudian, wala haris ala dunia, bukan pula orang yang rakus dengan dunia. Ini kriteria teman yang perlu kita, yaitu jadikan sebagai teman kita. Dia adalah aqilan, orang yang berakal, dia orang yang punya husnul khuluq, akhlaknya bagus. Dia bukan orang yang fasik, bukan mubtadi, bukan yaitu ahli dunia. Ini teman yang layak kita jadikan sebagai teman. Sehingga jangan sampai nanti kita menyesal karena salah yaitu berteman. Walihada yaqul Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Oleh karena itulah berkata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, i'tabirun nasa bi akhdanihim fa innal mar'a la yukhadin illa man yu'jibuhu. Nilailah manusia, kata Ibnu Mas'ud, nilailah manusia itu dengan kawan-kawannya, dengan teman-teman pergaulannya. Karena seseorang, fa innal mar'a la yukhadin, seseorang itu tidaklah mempergauli seorang illa man yu'jibu, kecuali dengan orang yang dia kagumi. Dia akan ini berkumpul dengan orang yang secocok, yang dia kagumi dan cocok. Dikatakan almar'in al arwahu junudun mujannada. Arwah itu seperti burung yang berkelompok. Kalau dia itata'arofa iktalafa wa idatanakara ikhtalafa. Kalau cocok dia akan berkumpul, cocok dia akan yaitu menyatu berkumpul. Tapi kalau dia tidak cocok, dia akan berpisah. Itu manusia. Dia akan berkumpul dengan orang yang sejenis. Dia akan berkumpul dengan orang mereka sejenis. Para penjudi akan suka akrab dan gampang berkumpul dengan para penjudi. Kemudian para pemabuk, dia akan gampang akrab dengan para pemabuk. Ketemu langsung gatuk. para penuntut ilmu akan akrab dengan para penuntut ilmu. Itu sudah menjadi perwatakan manusia. Dia akan mengumpul, akan berkumpul, berkelompok dengan orang yang mereka sejenis dengan dia. Maka perkata teman pergaulannya mencerminkan dirinya. Al-mu'min mir'atul mu'min. Mu'min itu cerminan mu'min yang lainnya. Sehingga orang mereka pergauli, yang dia pergauli itu memberikan cermin bagi dia. Intinya akan memberikan pelajaran itu. Orang yang dia gauli itu cerminan dia. Maka Nabi pun katakan, Al-mar'u ala dinin khalili. Seseorang itu berada di atas agama temannya, teman akrabnya itu. Karena tidaklah dia berakrab-akrab dengan dia, kecuali ya dia setipe dengan dia. Setipe. Maka orang sering mengelompok yang setipe dengannya. Kemudian, berkata, dibawakan hadis Nabi, waqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul jalisi salih wasu kahamilil miski wa nafikhil kir, fahamilul miski imma ayyukhdiyaka wa imma antabta'a minhu wa imma antajida minhu rihan tayyibah, wa nafikhul kir imma ayyuhriqa thawbak wa imma antajida rihan khabithah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, perumpamaan jalis yang saleh, teman duduk yang saleh dan teman duduk yang buruk, kahamilil miski wa nafikhil kir, seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Perumpamaan majlis yang soleh kayak perumpamannya berteman dengan penjual minyak wangi. Berteman dengan teman yang buruk seperti perumpamannya seperti bergaul dengan tukang pandai besi. Jangan punya pemikiran yang cupet. Kalau begitu penjual minyak wangi itu soleh ya Ustaz. Kalau begitu tukang pandai besi itu buruk ya. Itu namanya cupet pikirannya. Itu nanti memberikan tamsil, bukan penjual minyak wangi mesti baik, kemudian tukang pandai besi itu berarti buruk. Bukan nilai itunya. Penjual minyak wangi yang murak bal, tukang dobos juga banyak. Itu tukang pandai besi yang bagus juga banyak. Tapi maksudnya itu, ini tamsil. Kalau bergaul dengan orang yang soleh, itu kayak bergaul dengan penjual minyak wangi. Kemungkinannya, fahamil miski, kalau kita bersama dengan penjual minyak wangi itu, kemungkinannya satu. Imma ayuhdiyaka, boleh jadi dia akan memberikan kepada engkau minyak wangi. Kasih hadiah, sehingga Anda bisa mengoles-ngoleskan minyak wangi di tubuh Anda. Ini keuntungan. Atau wa imma antabta aminhu, kamu akan membeli minyak wangi darinya. Anda beli dan Anda bisa pun juga berwangi-wangi dengan barang milik Anda. Wa imma antajida minhu rihan tayyiban, paling tidak kalau Anda tidak membeli minyak wanginya, kalau Anda tidak dikasih minyak wanginya, Anda paling tidak duduk di situ itu mencium aroma wangi. Ini sudah merupakan keuntungan sendiri. Bergaul dengan orang yang saleh, dengan ulama, dengan orang yang baik, begitu. Dia bisa jadi mengajari kita kebaikan-kebaikan yang banyak. Sehingga kita diuntungkan dengan nasihatnya, dengan pelajarannya, dengan peringatannya. Kalau kita lalai, kita diingatkan, kita bodoh, kita diajari, kita malas, kita disemangati, didorong, dimotivasi. Sehingga betul-betul teman yang baik menuntun ke surga. Dia akan memberikan kepada kita kebaikan-kebaikan. Atau Anda yang aktif mengambil kebaikan darinya. Mengambil ilmunya, meneladani akhlaknya, dan seterusnya. Yang aktif untuk mendapatkan sesuatu dari dirinya. Atau paling tidak, kalau Anda tidak mengambil ilmunya, dia tidak memberikan sesuatu darinya, paling tidak bersama dengan orang yang saleh itu, tidak akan terdengar suara-suara yang lahwun, atau persuara yang sia-sia, atau perbuatan perkataan yang dusta, yang zalim, yang maksiat, yang merusak, yang buruk-buruk. Paling enggak Anda akan mendapatkan suasana yang membuat Anda tenang. Yang membuat Anda tenang. Yang membuat Anda senang. Tidak menyesakkan dada. Beda dengan ketika kita bergaul dengan ini orang yang buruk, itu seperti bergaul dengan pandai besi. Kemukannya dua. Ayuh riqal thawbak. Dia dengan kegiatan pandai besinya itu bisa apinya itu meletik, menimpa pakaian Anda, kemudian membuat terbakar pakaian Anda. Wa ima antaji dari hantahibitha. Paling atau kalau enggak, Anda di situ akan mencium bau pengu. Bau yang pengik, enggak enak. Keringat. Bau keringat yang enggak enak. Itu begitu tamsilnya Nabi. Bergaul dengan orang yang buruk itu, bisa jadi Anda akan terbakar menjadi orang yang buruk. Terbakar dengan keburukannya itu, artinya Anda ikut larut dengan keburukannya itu. Berapa buahnya orang yang mereka ini terseret arus karena teman tersebut. Dia menjadi pencuri, menjadi pembegal, menjadi penipu, menjadi mafia dalam kejahatan. Kemudian dia menjadi ini orang yang terseret dalam perbuatan buruk karena teman. Karena teman. Bahkan menjadi pelacur juga gara-gara temannya. Ini semuanya ada karena teman. Sehingga Anda terbakar dalam keburukan. Atau paling tidak kalau Anda bergaul dengan orang buruk seperti ini, lesanya kotor, perbuatannya menjijikan, sehingga kayak bau tengik, bau busuk, bau yang gak enak. Anda di tengah-tengah bau yang gak enak. Gak punya adab. Omongannya gak karuan. Perbuatannya gak karuan. Ini adalah rusak-rusakan. Gak enak. Seperti Anda di tengah-tengah ini sampah. Di tengah-tengah serakan sampah. Yang baunya tengik, bacin. Gak enak. Ini adalah ketika bergaul dengan orang yang buruk. Qala qadhi Iyad, berkata qadhi Iyad rahimahullah ta'ala fi syarhi li hadzal hadits, dalam memberikan syarah hadis ini, fihi tajannubu khulata'is su wa mujalasatil asrar wa ahlil bidah wal mukhtabin linnas li'anna jami'a ha'ula yunafidhu atharahum ila jalisihim walhaddu ala mujalasati ahlil khair wa talaqil ilmi wal adab wa husnul huda wal akhlaq alhamidah wa husnul huda wal akhlaq alhamidah. Berkata Qadhi Iyad ketika mensyarah hadis ini, fihi, dalam hadis tadi, tamsil tentang jalisus salih dan jalisus su' tadi, di sini adalah adanya pelajaran untuk menjauhi pergaulan-pergaulan yang buruk, untuk menjauhi majelis-majelis yang buruk. Majelis buruk itu, sekali lagi, majelis yang hanya tenggelam dalam syahwat, atau majelis yang yaitu majelisnya orang-orang yang pikirannya rusak karena syubhat, ahlu syahwat dan ahlu syubhat itu termasuk diantara mereka adalah orang rusak. Bahkan ahlu syubhat itu lebih dahsyat, lebih mengerikan dibandingkan dengan ahlu syahwat. Orang yang mereka terseret dalam syahwat itu masih lebih ringan dibandingkan dengan terseret dalam syubhat. Orang yang mereka tenggelam dalam syahwat, rata-rata dia masih punya rasa malu dan dia bersembunyi-sembunyi dalam melakukan perbuatannya itu. Beda dengan orang yang terkena dengan syubhat, alul bid'ah, pemikiran yang menyimpang, dia malah berbangga mendakwakan dan dia ini merasa apa yang sedang dilakukan adalah kebenaran. Maka salaf kita mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis dibandingkan dengan maksiat. Kenapa? Al-bid'atu la yutab. Bid'ah itu kecil kemungkinan ditaubati. Semuanya itu mungkin dengan izin Allah Ta'ala. Tapi keumumannya orang tenggelam dalam bid'ah itu susah bertaubat. Kenapa? Bagaimana dia akan punya kerentak bertaubat lawang dia merasa di atas kebenaran. Bagus-bagus kok kon taubat. Wong sedang berbuat amal soleh kok kon taubat. Rumangsanya dia itu sedang di atas kebenaran beramal soleh. Sehingga kemungkinan taubatnya kecil. Dengan orang mereka menyadari perbuatannya maksiat. Beda dengan orang mereka menyadari perbuatannya itu betul-betul perbuatan yang menyimpang. Kemungkinan taubatnya lebih besar. Maka kata beliau, hadis ini adalah hadis yang mengajarkan untuk kita menjauhi ahlul bid'ah, menjauhi orang-orang yang rusak, yang buruk, majlisnya orang-orang yang rusak, dan al-bid'ah wal-mukhtabin linnas. Dan menjauhi ahlul bid'ah, menjauhi ahlul bid'ah, orang-orang yang mereka menyimpang, dan orang-orang mereka yaitu merusak manusia. Karena sungguhnya semua mereka ini, orang yang mereka itu tenggelam dalam keburukan syahwat, tenggelam dalam keburukan syubhat, alus syahwat, alul bid'ah, semua mereka itu akan betul-betul memberikan dampak yang kuat kepada majelisnya, kepada teman-teman duduknya itu. Sangat akan sangat memberikan dampak. Orang yang runtang-runtung dengan pemikiran dengan orang Qadariyah, maka para ulama katakan dia Qadari. Kan akrabnya ini orang-orang Qadariyah. Gak mungkin dia akan bisa akrab dengan orang Qadariyah kecuali dia memiliki pemikiran yang serupa. Dan dalam hadis ini pula, walhadzu ala mujalasati ahli khair. Dan dalam hadis ini pula, adalah anjuran dorongan untuk bermajlis dengan orang-orang yang baik. Al-khair. Orang-orang yang mereka ini menebar kebaikan. Wa talaqil ilm wal adab. Dan agar bermajlis dengan orang yang mereka itu akan diambil ilmunya dan adabnya, bisa diambil ilmu dan adabnya bersama dengan para ulama yang berilmu dan memberikan contoh adab. Wa husnul huda wal akhlaq wal hamidah. Dan mengkali orang-orang yang mereka itu yaitu akan mengajarkan petunjuk akhlak yang mulia, yang akan memberikan kepada kita ilmu, pelajaran adab, kemudian akan memberikan bimbingan, mengajari akhlak yang mulia. Ini adalah apa yang terkandung dalam nasihat dalam hadis Rasulullah SAW tersebut. Fa'alala abdi, maka beliau mengatakan, maka wajib bagi seorang hamba, tahayyurul julasa alladina yu'inunahu alal khair. Maka wajib bagi seorang hamba, seorang muslim, untuk memilih-milih majlis, yang bisa menolong dia dalam mewujudkan kebaikan. Karena pengaruh majelis ini kuat. Maka pilihlah majelis yang bisa menolong Anda dalam kebaikan. Fa innahu min a'zami asbabi tazkiyati nafsi wa salahiha. Karena bersama dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa, itu merupakan sebab terbesar, sebab yang sangat besar untuk terwujudnya tazkiyatun nufus dan kebaikan jiwa kita. Teman-teman kita ibaratnya pengarah kita. Dan karakter teman itu saling mencuri. Saling mencuri karakter di antara pertemanan itu. Kalau yang kita jadikan majelis adalah yang kita kalau kita duduknya bersama dengan orang-orang saleh yang beradab mengajarkan kebaikan, maka kita pun akan mendapatkan kebaikan seperti yang serupa itu. Kita akan dalam terikut dalam suasana kebaikan. Wa yahdara khulata asyar wa julasa al-fasad fa innahum akhtaru ali minal jarab. Dan hendaknya berhati-hati dari bercampur dengan orang-orang yang buruk, majelis-majelis orang yang rusak, karena sesungguhnya bersama dengan mereka itu lebih berbahaya dibandingkan dengan penyakit yaitu lepra, kolera, lepra, wabah yang ditakutkan. Ini adalah nasihat yang diberikan kepada kita. Sehingga dampak teman itu sangat besar sekali untuk mewujudkan program tazkiyatun nafs kita sukses atau gagal. Sehingga jangan remehkan tentang masalah ini. Pengaruh mereka sangat kuat. Sekarang kita diberikan pelajaran memutus mata rantai penularan corona. Itu dengan cara menjauhi kerumunan. Jangan berkumpul dengan orang-orang mereka terpapar corona. Kalau terpapar coronanya, kemudian dia pun terkena, itu dikarantina 14 hari. Dipisahkan dari orang-orang agar dia, yaitu menjadi terbebas dari corona. Ini adalah ketika bersama dengan penyakit yang zahir, yang nampak. Orang sering kemudian meremehkan apa yang akan berdampak kepada jiwa dia. Ini adalah yang diajarkan beliau kepada kita. Sehingga, Bapak sekalian, hendak betul-betul memperhatikan tentang kaidah yang ke-8 ini. Apabila kita memiliki program untuk membersihkan jiwa kita, pilihlah teman yang baik, yang bagus, yang saleh. Ingat tadi di antara kriteria teman yang kita ambil, akilan, dia berakal, dia punya akhlak yang baik, dia bukan orang fasik, dia bukan ahlul bid'ah, dan dia yaitu bukan orang yang rakus dengan dunia. Ini kriteria teman yang baik. Dan bersama dengan orang-orang yang punya ilmu, saleh, beradab, kita akan bisa mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Kita akan bisa mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Tapi bersama dengan orang yang buruk, kita akan bisa keseret kepada keburukannya. Dan sebagaimana kisah-kisah yang telah dibahas oleh para ulama, ini yang jangan sampai kita nanti menyesal seperti yang diungkapkan dalam sebuah ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma ya'udzu dzalimu 'ala yadayhi." Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idza'ani wa kana syaitan lil insani khadula. Dan hari ketika orang yang zalim itu gigit, menggigit tangannya, bukan sekedar menggigit jarinya, menggigit tangannya sebagai bentuk penyesalan dan kemarahan, nyesel yang sangat dalam dan marah kepada diri sendiri. Dia mengatakan, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Aduhai, seandainya aku dulu itu menjadikan jalannya para rasul bersama dengan jalannya para rasul, meniti jalannya rasul. Nyesel jatuhnya seandainya saya dulu itu ngikuti jalannya rasul. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Aduhai celakanya diriku, kenapa aku dulu itu tidak menjadikan si fulan sebagai, seandainya aku dulu tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku. Aduhai celakanya diriku, seandainya saja dulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da ija'ani. Dia telah menyesatkanku dari peringatan setelah datang padaku. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan syaitan itu dia tidak akan menolong manusia. Sifatnya tidak suka memberikan pertolongan, menjerumuskan. Dia tidak menolong tapi menyengsarakan. Para ulama menyebutkan ayat ini berkaitan dengan kisah ini Ibnu Abi Mu'ayth atau Utbah Ibnu Abi Mu'ayth, yang dia sudah ada kecenderungan untuk bersama dengan Nabi dan pengen sekali mengundang Nabi ke rumahnya dan pengen berteman dengan yaitu Nabi. Nabi pun mau diundang ke rumahnya dengan syarat dia mau bersyahadat. Didengar oleh temannya yaitu Umayyah bin Khalaf, maka dia pun dihinakan sehina-hinanya. Haram mukanya ketemu dengan muka dia, kecuali dia telah meludahi muka Muhammad itu, menunjukkan kebenciannya kepada Muhammad itu. Karena pengaruh temannya ini, Abdullah bin Abi Umayyah tadi, ini kepada Umayyah bin Khalaf, karena ingin mendapatkan ridha temannya tadi itu, maka akhirnya dia pun kemudian berlaku buruk kepada Nabi. Yang tadinya sudah pengin, sudah mau meniti jalan Nabi, gara-gara temannya ini, maka dia pun kemudian gagal. Dan karena temannya, maka dia pun kemudian memilih jalan kesesatan. Jangan sampai nyeselnya nanti terlambat di akhirat kelak. Yang jelas Allah telah memberikan ini petunjuk bagaimana kita mencari teman. Jadi kata Ibnu Qayyim, orang yang kita gauli itu ada 5 model. Model makanan, model obat, model makanan, kemudian model obat, kemudian model penyakit, model racun. Yang pertama model makanan. Yang kita tidak pernah bisa berpisah dari makanan karena kita butuhkan untuk kesehatan tubuh, gizi tubuh, supaya sehat, walafiat, tidak lemes, tidak kemudian hilang tenaga. Siapa itu? Inilah para ulama. Kita tidak bisa berpisah dari para ulama, dari guru-guru kita yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan Islam, para ulama Ahlussunnah yang mengajarkan ilmu, mengajarkan amal. Ini modelnya para ulama. Yang kita butuh terus untuk asupan gizi kehidupan kita, hati kita. Yang kedua, ini model yaitu obat. Model obat. Obat itu hanya kita untal itu kalau kita butuh. Nggak ada ceritanya orang sarapan budrek tiap hari, sarapan budrek terus, nggak ada. Budrek itu kita untal kalau kita butuh aja. Ya ada orang yang tipenya itu hanya kita gauli ketika kita butuh. Jahit, kemudian apa-apa lagi yang kita butuh. Yang ketiga, orang kita gauli kayak penyakit. Kayak penyakit. Rawan menularkan penyakitnya. Sehingga harus ekstra hati-hati. Bergaul dengan mereka boleh jadi sebuah tuntutan, tapi harus ekstra hati-hati. karena dia adalah ini berpenyakit, ini bergaul dengan orang yang mereka ini fasik, rusak, berakhlak buruk. Yang keempat, yang kita pergauli kayak racun. Yang kalau orang menenggak racun, kalau nggak segera dia tawarkan, racunnya akan bisa merusak tubuhnya, bahkan bisa membuat dia mati. Pergaul inilah orang inilah yang masuk yang keempat ini ada alul bid'ah. Orang memiliki pemikiran yang rusak, bergaul dengan mereka, itu akan bisa membuat rusaknya agama kita, matinya agama kita. Sehingga bergaul dengan mereka harus ditawarkan racunnya, dikarantina, ditawarkan racunnya, sehingga dibersihkan dari syubhat pemikiran bid'ahnya, sehingga dia kembali sehat. Ah, ini yang beliau terangkan berkaitan dengan masalah, ini pentingnya kita memperhatikan teman pergaulan kita. Semoga Allah SWT menjadikan kita selalu bersama dengan teman-teman yang saleh, yang akan mendorong dan mendukung program Tazkiyatun Nufus, mensukseskan program Tazkiyatun Nufus, karena mereka sangat menentukan ini Tazkiyatun Nufus yang kita inginkan. Sehingga di antara doa Nabiullah Yusuf pun, itu agar senantiasa ditemukan dengan orang-orang saleh, ditemukan dengan orang-orang yang baik, tawaffani musliman walhiqni bisalihin. Ya Allah, matikan aku sebagai orang yang muslim, sebagai seorang muslim, mati di atas Islam, dan ditemukan dengan orang saleh, tawaffani musliman walhiqni bisalihin. Ya Allah, matikan aku di atas sebagai seorang muslim, dan temukan aku dengan orang-orang saleh. Kalau kita di mana-mana ketemu orang saleh, mudah-mudahan itulah kebaikan bagi kita. Jangan lupa berdoa setiap Anda masuki wilayah asing, maka berdoalah kepada Allah, ya Allah, temukan aku dengan orang-orang saleh. Sehingga digabungkan, Allah temukan dengan orang saleh, Anda bergabung bersama dengan mereka. Demikian, semoga bermanfaat. Kalau begitu minta maaf. Ada pertanyaan? Ada 6 pertanyaan, Ustaz. Iya. Pertanyaan pertama, apa hukumnya sholat id di rumah tanpa imam? Tanpa imam, sendiri namanya itu. Ya boleh. Sholat sendiri, perempuan, laki-laki, ya sendiri. Kalau sendiri ya tata caranya sebagaimana yang para ulama ajarkan. Sholat di rumah ya tanpa khutbah, kita sholat sebagaimana sholat id. Takbir 7 kali, ya, pada rakaat pertama takbir 5 kali, pada rakaat kedua, sudah selesai gitu. Sholat id sendiri. Laki perempuan, ya ini sama. Wallahualam bishawab. Pertanyaan kedua, bagaimana cara membangun pertemanan dengan teman yang solid untuk orang-orang yang tak pandai bergaul? Ya, semua orang tidak pandai bergaul, dia kan juga butuh teman. Ya, tidak pandai bergaul pun, itu tetap butuh teman. Lah, ketika dia itu bergerak untuk butuh teman itu, dia harus betul-betul memilih. Kalau nggak pandai bergaul, sudahlah, pokoknya datangi kumpul-kumpul yang baik, ke masjid, ke majelis ilmu, sudah, duduk di situ, mungkin ngobrol dikit-dikit, karena nggak pandai bergaul, ya nanti kan dapat teman. Yang penting itu, ketika Anda mau cari teman, itu carilah melalui majelis-majelis yang benar, atau carilah teman melalui wasilah-wasilah yang benar. Jangan cari teman di Facebook, jangan cari teman di koran, jangan cari teman di mall. Itu cari temannya itu di masjid, di majelis taklim. Itu insya Allah akan dapat teman-teman yang bagus, yang baik, walaupun gak pandai bergaul. Ini yang penting, cara kita mencari teman ketika kita ingin butuh teman itu adalah harus melalui wasilah-wasilah yang benar. Jangan sampai salah di dalam mencari wasilah untuk mengantarkan kita mencari teman. Pertanyaan ketiga, assalamualaikum Pak Ustaz, semoga sehat selalu, hari Jumat Mubarak. Apakah ada pendukung Khawarij di Indonesia? Ya, blatrek. Pendukung Khawarij ya sangat banyak, orang yang punya orang yang punya pemikiran selalu berusaha untuk menggerakkan pemberontakan, menggerakkan ya ini demonstrasi, itu diantaranya adalah paling tidak terpapar pemikiran khawarij, sadar atau tidak. Sadar atau tidak. Fahamilah tentang akidah Ahlussunnah, biar Anda faham tentang ya ini siapa yang dikatakan ahlul bid'ah itu. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana solusi bagi wanita yang ingin menghatamkan Al-Quran di akhir Ramadan ini, namun qadarullah masa haid datang, padahal sudah diniatkan untuk khatam? Ya mudah-mudahan, bismillahirrahmanirrahim, ya mudah-mudahan niat kuatnya itu mendapatkan pahala sendiri, sebab Allah diantaranya akan yaitu menilai seorang dan akan menilai dengan niat seorang. Orang sudah punya niat, Allah akan berikan nilai. Walaupun dia belum melakukan amalan tersebut. Sehingga ada orang mereka itu punya niat, kemudian niatnya tidak terwujud, maka kataballahu lahu hasanatan kamilatan. Allah catat niatnya baik itu dengan satu kebaikan sempurna. Ada orang mereka punya niat, dan kemudian dia wujudkan dengan niatnya itu, maka Allah akan lipat-lipatkan gandanya, akan lipat-lipatkan pahalanya 10 sampai 700 kali lipat sampai lipatan yang tidak terhingga. Sekedar niat kuat sudah berpahala. Yang mudah-mudahan Allah tetap memberikan pahala yang melimpah kepada kita dengan niat tersebut. Yang penting kita punya niat yang kuat, yang kemudian kalau kita terhalang untuk pegang mushaf, ya paling tidak kita bisa dengan mendengarkannya, dengan hafalan kita, bisa mengulang-ulang, sehingga kita masih boleh itu melafadzkan dengan hafalan kita, masih kita bisa mendengar ya ini Al-Quranul Karim lewat media. Yang tidak boleh adalah diantaranya memegang Al-Quran, memegang mushaf Al-Quranul Karim. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana tata cara sholat id sesuai sunnah? Ya itu diantaranya kalau di lapangan, kalau normal, kondisi normal, kita sholatnya di lapangan, kemudian tanpa tahiyat lapangan, langsung duduk, kemudian kita banyak bertakbir sendiri, tidak komando, tanpa komando, memperbanyak takbir, kemudian sampai kemudian ditegakkan sholat id tanpa iqomah, tanpa komat, kemudian kita berdiri rakaat pertama dengan 7 takbir setelah takbiratul ihram, rakaat kedua dengan 5 takbir setelah takbiratul ihram, setelah takbir intiqal, takbir perpisahan, takbir perpindahan. Ini adalah kemudian ya selesai salam, sudah selesai. Ini adalah tata cara sholat secara ringkas berkaitan dengan sholat id yang biasa kita lakukan. Sehingga intinya sama antara ketika kita di lapangan dengan di rumah, hanya bedanya di rumah tidak ada khutbah. Kalau bersama dengan teman-teman yang mungkin agak banyak, bisa juga dengan khutbah, bisa dengan khutbah, bisa dengan tanpa khutbah. Wallahualam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, afwan Ustaz. Dahulu ana mempunyai ustaz mengajar bahasa Arab dan dia adalah pelaku bid'ah. Dan sampai sekarang kalau ana ketemu, ana sapa dan berjabat tangan sebagai bentuk penghormatan ana ke ustaz tersebut. Apa sudah betul apa yang ana lakukan ini ustaz? Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang pernah berjasa dengan kita, ya kita mengucapkan terima kasih, berbuat baik, tidak ada masalah. Kemudian bedakan antara yaitu mengambil ilmu dari dia setelah kita tahu, maka jangan lagi kita berusaha untuk mengambil ilmu dari orang jelas-jelas al-bid'ah. Berbuat baik dengan mereka tetap dibolehkan, mengucapkan salam, memberikan hadiah yang boleh, yang kita sambil kita iringi doa, mudah-mudahan apa yang kita lakukan merupakan bagian cerminan akhlak kita yang bagus. Kemudian beliau bisa menilai positif tentang Anda yang bermanhaj salaf, berakidah Ahlussunnah, menunjukkan akhlak yang bagus, walaupun berseberangan dengan Anda, tapi dia tahu Anda berakhlak yang baik. Bedakan antara mengambil ilmu dari dia sekarang dengan berbuat baik dengan beliau. Yang berbuat baik dengan beliau mudah-mudahan itu bisa menjadikan sebab dia untuk bisa simpati dengan yaitu manhaj salaf. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan manfaat. Masih. Ada pertanyaan, satu pertanyaan dari studio, Ustaz. Bagaimana menyikapi jika tidak memiliki teman yang baik atau tidak kenal sunnah? Ya cari. Cari teman yang baik. Kan apalagi sekarang medianya akan banyak. Medianya banyak. Berkaitan dengan lingkungan kita, yang penting bagaimana kita eksis dengan kebenaran, kemudian bisa berbuat baik dengan lingkungan. Ini adalah sifatnya adalah bagaimana kita punya target merubah lingkungan. Jadi jadilah ini pembawa perubahan, jangan menjadi orang yang dirubah. Jadilah fa'il, jangan menjadi maf'ul. Jadilah fa'il, itu pelaku, sehingga bisa merubah lingkungan. Jangan kita malah dirubah lingkungan. Yang kedua, ya kalau kita belum ketemu teman yang baik di sekitar kita, di lewat media sosial kita bisa yaitu membangun pertemanan dengan orang-orang yang jelas grup-grup orang-orang saleh. Apalagi di zaman kita banyak yaitu grup-grup yang insya Allah masih baik, sehingga di situ kita membangun pertemanan dengan mereka walaupun di dunia maya. Dan tetap kemudian berusaha untuk merubah lingkungan yang ada di sekitar kita, bagaimana yaitu sampai bisa menebarkan kesolehan atau Anda menjadi pelopor untuk mewujudkan kesolehan di lingkungan Anda. Dengan dakwah, dengan perkol yang bagus, dengan terus berusaha untuk merubah lingkungan. Demikian semoga manfaat, mudah-mudahan manfaat, dan mudah-mudahan Allah menyempurnakan kita sampai akhir Ramadan. Dan Allah menutup Ramadan kita dengan kebaikan, dan mudah-mudahan penutup akhir kehidupan kita adalah kebaikan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.